Sungguh apabila seorang hamba benar-benar memperhatikan rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya, dia akan sampai kepada poin bahwa Allah telah merahmati dan menyayanginya dengan kasih sayang yang tak bisa dia bayangkan. Saking luar biasanya kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada dirinya. Karena Allah apabila memiliki sifat, maka sifatnya adalah sifat yang paling sempurna, yang logika manusia tidak akan sampai kepada kesempurnaan itu. Karena akal manusia terlalu lemah dan terlalu kerdil untuk memikirkan kehebatan dan kesempurnaan ilahi. Manusia hanya mengerti sebatas yang dia tahu, dan apa yang dia tahu sebatas yang dia lihat dan dia dengar. Sementara Allah sifatnya berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun lebih daripada sekedar yang diketahui dan dibaca dan dilihat manusia. Perlakukan hal ini kepada apapun daripada rahmat dan nikmat Allah, dan kepada apapun daripada sifat-sifat Allah. Ketika Allah menyayangi, mengasihi, sampai kepada titik kesempurnaan kasih sayang di luar batas kemampuan manusia untuk mengetahuinya dan mengetahui kebesarannya. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala maha pengampun, memiliki sifat pengampun dan maha pengampun, maka Allah akan mengampuni dengan pengampunan yang di luar nalar manusia untuk memahaminya, untuk mengetahuinya. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala maha pemberi rezeki, hal yang sama. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala maha menjaga, hal yang sama. Termasuk ketika Allah murka, dan murka salah satu sifat Allah yang wajib untuk kita imani, bahwa Allah yang kita rukuk dan sujud kepadanya memiliki sifat murka. Dan itu berulang-ulang di dalam puluhan ayat di dalam Al-Quran. Allah katakan Allah murka kepada mereka, mereka orang-orang yang dimurkai Allah. Berarti Allah yang kita rukuk dan sujud kepadanya memiliki sifat murka. Dan fahami seperti yang tadi, kalau Allah sudah murka, murkanya Allah tak akan bisa terbayangkan oleh manusia seperti apa. Manusia yang paling mengerti Allah adalah para nabi dan para rasul, karena mereka yang langsung dibimbing oleh Allah untuk mengetahui siapa dia. Tidak akan ada manusia lebih mengerti tentang Allah lebih dari para nabi dan para rasul. Dan para nabi dan para rasul yang paling mengerti Allah adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, saya tidak bisa memujimu ya Rabb sebagaimana pujian yang mestinya engkau terima. Ikatkan perkataan Rasul ini dengan mukaddimah tadi di awal. Rasul saja, manusia paling mengerti tentang Allah, yang paling pandai berbicara tentang Allah, yang paling mahir mengungkapkan siapa Allah, beliau mengatakan, aku tidak bisa memujimu dengan pujian yang pantas untuk engkau terima. Poin tadi, bahwa Allah tidak bisa sudah di luar nalar manusia untuk mengetahui siapa dia dan bagaimana sifat-sifatnya. Naam, kita tahu arti, permasalahannya adalah hakikat. Arti Allah murka kita tahu, tapi bagaimana murka Allah? Tak ada nalar manusia yang sampai kepadanya. Allah pengasih dan penyayang, kita tahu artinya Allah pengasih dan penyayang, tapi bagaimana hakikat kasih sayang Allah? Tak ada yang tahu. Tak ada yang bisa sampai kepadanya mengetahui secara 100% inilah Allah. Karena nalar manusia terlalu singkat untuk itu. Dan apa yang Allah beritahu kepada manusia tentang dia, tentang kekuasaannya, tentang kemuliaannya, tentang kasih dan sayangnya, hanya secuil dari apa yang ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang semua kita tahu artinya, وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Terjemahkan sedikit dengan secuil, agar dia lebih terasa maknanya. Dan mungkin kalimat secuil itu pun entah berapa persen yang kita punya. Dari seluruh ilmu yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah katakan secuil, itu berapa persen yang kita punya dari secuil yang ada itu? Maka manusia tidak akan tahu siapa Rabbnya. Tahu dalam arti kata, beginilah Allah dan tidak mungkin Allah lebih besar daripada ini. Itu enggak mungkin. Ini firman Allah di dalam Al-Quran. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. Manusia tidak akan mengetahui apapun tentang ilmu Allah. إِلَّا بِمَا شَاءَ. Kecuali dengan kadar yang Allah ingin tahu. Di akhirat, Nabi Muhammad akan bersujud. Ketika Nabi Muhammad dimintai oleh seluruh penduduk mahsyar untuk berdoa kepada Allah. Karena penduduk mahsyar sudah sangat demikian lelah berada di padang mahsyar. Dan ada saya di sana. Ada anda di sana. Ada kita semua di sana nanti. Takkan ada yang absen di sana. Ada Fir'aun, ada Qarun. Ada semua manusia yang kita kenal, yang tidak kita kenal. Semua jin bahkan yang tidak pernah kita lihat. Semua kumpul di sana. Dan disuruh menanti dengan penantian sangat teramat panjang yang melelahkan. Ketika manusia sudah super lelah, mereka pun mencari orang-orang yang dekat dengan Allah. Dimulai dari Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, gak bisa saya. Hari ini, Nabi Adam berkata, hari ini Allah murka. Yang tidak pernah dia murka semurka hari ini. Hari ini Rabb kalian murka. Dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka semurka hari ini. Cari Nuh, minta kepadanya permintaan kalian itu. Aku pernah berbuat maksiat. Aku tidak bisa meminta kepada Allah apa yang kalian minta kepada aku. Aku pernah memakan buah yang dilarang oleh Allah dari diriku. Aku tidak berhak untuk permintaan kalian, cari yang lain. Manusia pun berbondong-bondong mencari Nabi Nuh dan memintakan permintaan mereka agar Allah datang menghisab, menentukan siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka, siapa yang dapat ampunan, siapa yang tidak. Nabi Nuh pun menghindar dengan perkataan yang mirip dengan perkataan Nabi Nabi Adam dan mengatakan, aku pernah berbuat kesalahan di permukaan bumi. Pergilah kepada Ibrahim. Manusia pun berbondong-bondong mencari Nabi Ibrahim. Intinya manusia mencari orang yang sangat dekat dengan Allah agar meminta kepada Allah dengan permintaan besar di hari itu. Nabi Ibrahim manusia terbaik kedua di permukaan bumi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tidak bisa melakukan tugas suci itu. Menurut beliau, beliau tidak pantas melakukan tugas suci itu dengan mengatakan, seumur hidupku aku pernah berdusta 3 kali, aku tidak pantas untuk itu, cari yang lain. Kalau Nabi Ibrahim menyesali dustanya 3 kali seumur hidup, ya hari itu siapa kita? Dan bagaimana nasib kita kelak di hari itu? Bagaimana penyesalan kita kelak di hari itu? Sekiranya Ibrahim alaihissalam menyesali hidupnya dengan 3 kali dustanya seumur hidupnya, hari yang teramat berat bagi kita-kita yang berdosa. Sampai akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad berkata, ana laha, untuk tugas ini adalah diriku. Untuk tugas ini adalah diriku. Karena Allah sudah menjanjikan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup di permukaan bumi. Itu adalah tugas untukku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, yang pernah berkata, suatu hari Ibrahim akan membutuhkan diriku. Yang berkata, saya pemimpin yang terbaik dari seluruh Bani Adam. Bukan untuk sombong, tapi menyatakan apa yang sebenarnya, agar diikuti, agar diteladani, agar dijadikan suri tauladan, agar selamat orang-orang yang patuh dan taat kepada beliau. Selamat daripada kesengsaraan, selamat daripada murka Allah, dan selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid dari masalah ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW akan meminta kepada Allah, Nabi Muhammad bersujud. Sujud yang sangat panjang. Kata Nabi Muhammad SAW, aku pun memuja dan memuji Allah dengan pujian dan pujaan sehabis kemampuanku. Memuja dan memuji Allah sehabis kemampuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang paling tahu siapa siapa Allah, tentu pujian yang luar biasa. Pujian yang tak akan bisa kita sampai kepada pujian itu, karena ilmu kita tidak mungkin sehebat ilmu Nabi Muhammad SAW tentang siapa Allah. Kata Nabi Muhammad, dan ada lagi yang Allah berikan kepadaku, ilhamkan kepadaku pujian-pujian yang belum pernah ku tahu sebelumnya. Inilah dia yang tadi kita katakan di awal mukaddimah, itulah Allah. Sifatnya di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Sampai pun manusia paling mengerti tentang Allah pun tidak mengetahui semua tentang Allah. Ada sesuatu pujian, kata Nabi Muhammad SAW, yang pada saat sujud itu aku tidak tahu, namun diilhamkan kepadaku oleh Allah, itu yang harus aku sebut. Aku puji dengan lisanku tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian terdengar Allah mengatakan, irfa' ra'sak was'al tu'tah, angkat kepalamu hai Muhammad, mintalah permintaanmu akan diberikan apa yang engkau minta. Ternyata permintaan Rasul SAW adalah apa yang dimintakan oleh penduduk mahsyar. Ya Allah, datanglah, lakukanlah hisab sebagaimana engkau janjikan, tentukan siapa di antara kami yang diterima amalannya, siapa yang tidak, tentukan siapa yang kami di antara kami yang diampuni dosa-dosanya, siapa yang tidak, siapa yang tangan kitabnya diberikan di catatan tangan kanannya atau di tangan kirinya dari arah belakangnya, siapa yang akan mulia dengan mendapatkan ridhamu, mendapatkan rahmatmu dan surgamu, siapa yang akan celaka dan binasa dengan mendapatkan murkamu, azabmu dan nerakamu. Dimintakan oleh Nabi SAW untuk Allah datang menghisab. Maka datanglah Allah sebagaimana yang Allah katakan, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah kabulkan permintaan Nabi Muhammad itu dengan Allah datang. Allah datang pada hari mahsyar, pada hari yaumil mahsyar, untuk menghisap kita semuanya, menghisap perbuatan kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setiap manusia semuanya dihisap, setiap jin semuanya dihisap. Dari pandangan satu yang salah mandang, pendengaran satu yang salah dengar, dari perkataan satu yang salah berbicara, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berapa panjangnya hari itu. Itu hari yang teramat berat. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala ampuni kita di hari itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan hisab kita di hari itu. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita catatan amalan kita di tangan kanan kita di hari itu. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan kaki kita di atas sirat di hari itu. Amin ya Rabbal Alamin. Bab kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadzunub. Bab keutamaan tauhid dan pengampunannya dari dosa-dosa. Bab keutamaan tauhid dan pengampunannya dari dosa-dosa. Bagi antum yang belajar bahasa Arab, dengarkan berikut ini. Bagi antum yang tidak tahu bahasa Arab dan kaedah-kaedah Arab, simak saja. Faham alhamdulillah, tidak faham juga enggak apa-apa. Ma di dalam kalimat wa ma yukaffiru minadzunub, ma di sini adalah ma masdariyah. Ma masdariyah, ma yang menjadikan dia dan fi'il setelahnya menjadi makna masdar. Disebut ma masdariyah, sehingga makna bab adalah fadlu tauhid wa takfirihi minadzunuba. Bab tauhid dan tauhid mengampunkan dosa-dosa, mengampunkan daripada dosa-dosa. Dengan adanya tauhid maka terampuni dosa-dosa. Ini makna ma masdariyah. Dan kata para ulama ahli tauhid bahwa ini makna yang paling cocok di sini, melihat ayat dan hadis yang dibawakan oleh beliau dan petikan hikmah yang dibawa oleh beliau, maka makna di sini ma masdariyah paling cocok. Dan sebagian ahli ilmu mengatakan ma di sini maknanya ma mausulah. Ma mausulah yang artinya adalah yang. Ma mausul. Khusus bagi yang belajar bahasa Arab saja dan kaidah bahasa Arab. Kalau ma mausul maka artinya keutamaan tauhid dan yang diampuni daripada dosa, dan yang diampuni. Sementara yang tadi kalau ma masdariyah artinya keutamaan tauhid dan pengampunannya terhadap dosa. Dan yang pertama lebih kuat maknanya. Kita ambil makna yang kuat yang katakan oleh para ulama tentang judul bab fadlu tauhid, babu fadli tauhid, bab keutamaan tauhid dan pengampunan tauhid terhadap dosa-dosa. Tauhid sudah selalu kita ulang-ulang, maknanya adalah mengesakan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam setiap ibadah kita, di mana tidak ada ibadah apapun yang kita kerjakan kecuali hanya Allah satu-satunya tujuan kita dalam ibadah itu. Tak ada makhluk manapun, tak ada Isa, tak ada Uzair, tak ada dewa-dewa, tak ada matahari, tak ada seluruh tenaga-tenaga yang kata orang tenaga yang mengatur seluruh kekuatan-kekuatan gaib, tak ada perdukunan, tak ada apapun. Kemudian maksud dan tujuan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak kepada mendekatkan diri kepada calon mertua, kepada pimpinan, kepada ustaz, kepada orang-orang di sekitar kita yang kita hormati, yang kita muliakan, calon kakak, calon istri, calon, enggak ada. Enggak, semuanya enggak ada. Itu dia tauhid. Maka semua amal kita benar-benar terarah kepada satu saja. Mengesakan. Siapa yang diesakan? Allah. Tauhidullah mengesakan Allah dalam setiap perbuatan kita. Dan itu bukan pekerjaan mudah, saudaraku. Kalau antum tidak percaya, lafaz berikut ini insyaallah bisa antum ingat-ingat. Antum tersenyum mengharapkan ridho Allah. Senyumnya antum untuk mengharapkan ridho Allah. Senyum ibadah apa tidak? Senyum ibadah apa tidak? Tergantung. Enggak semua senyum ibadah, ada senyum maksiat. Tapi di antara ibadah adalah senyum. Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu yang kau lemparkan di depan wajah saudaramu adalah shadaqah. Kalau sudah tepat arah senyumnya, tidak senyum maksiat, tidak senyum syahwat, tidak senyum kelawan jenis, tidak senyum yang diharamkan Allah, berarti senyum yang benar, tinggal lagi keikhlasannya. Mutaba'ahnya sudah benar di dalam senyum, tinggal keikhlasannya. Apakah senyummu itu agar orang melihat dirimu orang yang berakhlak? Berarti enggak ikhlas. Agar orang senang kepadamu, berarti enggak ikhlas. Agar tetanggamu suka melihatmu senyum terus, berarti enggak ikhlas. Senyum ibadah. Jadikan senyummu untuk Allah. Bagaimana untuk Allah? Saya senyum karena Allah merintahkan saya senyum kepada sahabat saya. Karena saya ingin dekat dengan Allah, karena Allah telah menyuruh saya untuk senyum kepada saudara saya. Dan mari kita review ke belakang. Berapa kali senyum kita yang seperti ini kualitasnya? Berapa kali senyum kita yang sekali seperti ini kualitasnya? Bahwa senyum kita itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita lakukan. Bukan untuk dibilang orang-orang berakhlak, bukan untuk dikatakan orang begini, begitu dan semacamnya, enggak. Tapi kita ingin dekat kepada Allah, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah menyuruh kita senyum, maka kita senyum. Itu dia tauhid. Mengesahkan Allah. Allah satu-satunya tujuan dari setiap gerak-gerik yang baik. Dan ini enggak mudah. Ini enggak mudah. Nah, bab keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid banyak. Di antaranya apa yang telah kita sebutkan dan disebutkan oleh pengarang kitab di bahasan sebelumnya. Itu semua keutamaan tauhid yang sudah kita bahas. Walillahilhamdulillah beberapa kali pertemuan. Sekarang keutamaan tauhid yang spesial juga, yaitu takfirihi minadzunub. Keutamaan tauhid yang spesial yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Saudaraku, saudariku, pengampunan dosa adalah tujuan hidup kita. Saya mengajak kita semua tanpa terkecuali selalu menghadirkan poin ini, bahwa pengampunan dosa ampunan, tentu ampunannya dari siapa datangnya ini? Dari Allah. Yang kita inginkan ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah ini harus jadikan tujuan hidup kita. Hidup kita ini dalam perjalanan yang sampai titik akhir kehidupan yang bernama kematian, jangan lupa tujuan kita ingin mendapatkan ampunan Allah. Terus tanamkan di dalam hati, hiasi di dalam hati, tumbuhkan di dalam hati sekuat-kuatnya. Ya Allah, saya hidup ini untuk ingin dapat ampunan-Mu. Ya Allah, saya hidup ini untuk ingin Engkau ampuni nantinya, di saat hari di mana Engkau tentukan diampuni atau tidak. Sudah kita bicarakan sebelumnya. Ada hari saatnya dia ditentukan, ini diampuni apa tidak ini. Naam, kita minta ampun ya akhi. Kita minta ampun kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Kita istighfar kepada Allah. Setiap selesai sholat kita katakan astaghfirullah. Astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Bersalah kita berbicara, kita katakan astaghfirullah. Itu permohonan ampun. Bukan mendapatkan ampunan. Bisa dipahami? Dua hal yang berbeda. Permohonan ampun bukan mendapatkan pengampunan. Yang saya sedang bahas mendapatkan pengampunan. Itu tujuan hidup. Mendapatkan pengampunan artinya di sana nanti, di yaumil mahsyar yang tadi sempat kita bicarakan sebentar, di situ ditentukan diampuni atau tidak. Ketika di sana diampuni, itulah dia pengampunan itu. Dan itu dia tujuan hidup kita. Namun jujur, sejujur-jujurnya, bahwa pengampunan atas dosa dan kesalahan ini sudah hilang dari tujuan hidup banyak manusia. Dia tidak lagi menjadikan pengampunan Allah tujuan hidupnya. Dia hidup untuk diampuni, itu sudah tidak ada lagi. Memang dia ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, tapi lebih kepada zikir lisan daripada hatinya yang ingin diampuni oleh Allah di hari pengampunan itu atau hari tidak diampuni itu. Kalau kita lanjutkan hadis, hadis-hadis yang Nabi SAW berbicara tentang yaumil mahsyar, maka Allah akan menghisab amalan kita semuanya. Dan hisab terbagi dua. Ada hisab yang ringan, dan ini untuk orang mukmin. Dan kedua, ada hisab yang berat. Hisab yang ringan untuk orang mukmin tetaplah berat. Apalagi yang beratnya. Hisab terbagi dua, hisab ringan, hisab berat. Hisab yang ringan tetap saja berat. Karena hari mahsyar, hari yang semuanya berat. Enggak ada yang ringan di situ. Namun manakala dibandingkan antara hisab yang Allah berikan kepada mukmin dan hisab yang Allah berikan kepada selain mukmin, berbeda jauh. Hisab yang Allah berikan kepada mukmin adalah pertama, Allah ringankan dengan Allah turunkan tapal pembatas, penutup antara perkataan Allah dengan orang mukmin dan jawaban orang mukmin kepada Allah, sehingga penduduk mahsyar tidak tahu apa yang Allah bicarakan kepadanya dan apa jawabannya kepada Allah. Itu ringan yang pertama. Berbeda dengan hisab Allah kepada orang yang tidak mukmin, itu tanpa pembatas, sehingga aib kita diketahui oleh seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir. Berapa aib kita? Jangankan manusia dari awal sampai akhir, antum di sini suruh berdiri, dibuka aib antum dari awal sampai akhir yang dengar cuma segini orang banyak. Sanggup enggak berdiri di sini? Enggak sanggup. Enggak sanggup. Ini baru segelintir manusia, berapa puluh orang aja di sini. Paling angka 150 berapa. Enggak sanggup kita dilihat orang di sini lalu dibongkar aib kita. Kamu pernah begini kan? Kamu pernah begini kan? Kamu pernah melakukan ini, kamu belanjakan ke sini, kamu belikan ini, kamu. Enggak sanggup kita. Oleh karena itu ketika Allah turunkan penutup, nikmat yang besar, kemudahan yang besar, karena hilang dari kita sifat malu, aib kita diketahui orang. Dan untuk mendapatkan kemuliaan ini, kata Nabi, rajin-rajinlah tidak membicarakan aib saudara kita di permukaan bumi. Untuk mendapatkan yang ini, yang rajin menyimpan aib saudaranya tidak dia bicarakan, maka Allah juga tutup aibnya di akhirat. Salah satu caranya yang tadi, karena kalau kita rajin mengumbar aib saudara kita di permukaan bumi, ada kemungkinan penutup itu tidak Allah turunkan, sehingga aib kita pun dibongkar. Kerjaannya membongkar aib orang, sekarang aib dia dibongkar di depan orang, namun orangnya orang yang sudah berbeda jauh. Banyaknya kondisinya. Baik. Adapun orang mukmin, Allah turunkan penutup. Sehingga apa yang Allah bicarakan kepadanya tentang kesalahan-kesalahannya, hanya dia dan Allah saja, yang lain enggak dengar. Kemudian hisab orang mukmin, kata Nabi, ard. Hisab seorang mukmin adalah Allah sampaikan kepadanya kesalahan-kesalahannya. Bukan hisab kamu belanjakan ke ini, kenapa? Kan kamu sudah dilarang. Hisab detail, bukan. Tapi art. Allah sebutkan kesalahannya. Kamu pernah begini di hari ini, jam segini, di sini. Kamu pernah begini. Kamu pernah begini. Kamu pernah begini. Kamu pernah melakukan ini. Kamu sudah tahu itu haram, tapi kamu masih kerjakan. Kamu sadar ketika itu saya ingatkan bahwa itu tidak boleh, tapi kamu masih melakukan. Terus disampaikan berapa dosa kita, berapa kesalahan kita kepada Allah, berapa kali kita melakukan dosa di permukaan bumi sampai akhir hayat kita. Diingatkan oleh Allah satu persatu. Kamu pernah begini. Kamu pernah begini. Kamu pernah begini. Kamu tahu itu gak boleh, tapi kamu masih kerjakan. Lebih kurang begitu. Art. Tidak dikejar, ditilkan bahasan. Tapi art, diingatkan. Diingatkan dosa dan kesalahan. Diingatkan dosa dan kesalahan. Orang kafir tidak. Orang yang tidak mukmin bukan begitu. Benar-benar dikejar oleh Allah. Benar-benar didetilkan bahasannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, manuqishal hisab udzib. Yang Allah benar-benar seminarkan kesalahannya, munaqasyahkan, Allah detilkan bahasannya, akan diadab oleh Allah. Adapun orang mukmin, ringan yang dimaksud adalah hard. Allah sampaikan saja kepadanya, kamu salahnya di sini, kamu begini, kamu pernah melakukan ini. Dan itu terlalu banyak dalam hidup kita untuk bisa kita tahankan di hadapan Allah. Kata Nabi SAW, setelah Allah sebutkan kesalahan-kesalahannya, seorang mukmin akan merasa dirinya hancur, karena terlalu banyak kesalahan yang dia lakukan. Dan dia sudah bertemu dengan Allah yang maha perkasa itu. Dan dia sedang di hadapan Allah yang maha tiada tara azabnya itu. Yang maha pengasih, namun azabnya juga teramat dahsyat. Yang maha penyayang, namun azabnya juga luar biasa hebat. Yang selalu Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabihi wal azabul alim. Beritahu hambaku, aku maha pengampun, maha pengasih, namun adabku juga sangat berat. Ya'lamu anna allaha syadidul iqab wa anna allaha ghafurur rahim. Beritahu, ketahuilah bahwa Allah itu luar biasa berat adabnya, namun dia juga maha pengampun dan maha pengasih. Kita sedang di hadapan ia. Kita sedang berbicara dengannya. Terlihat kekuasaannya yang luar biasa. terlihat keperkasaannya yang tiada tara, terlihat kemaha pengaturannya yang luar biasa, yang ia bicarakan kepada kita di dalam Al-Quran yang sering kita abaikan. Sering kita tidak indahkan keperkasaannya di permukaan bumi, sehingga seolah-olah kita tidak takut kepadanya. Seolah-olah manusia ini tidak lagi takut kepada Allah. Diancam santai saja. Yang ancamnya Allah loh. Dan ini hati yang tidak bertauhid atau tipis tauhid di dalamnya. Ilmunya tentang Allah begitu minim, sehingga tidak bisa melahirkan rasa takut kepada Rabb-nya. Rasa takut berbuat maksiat kepadanya. Rasa takut nanti tidak diampuni. Santai saja. Tahu maksiat, santai saja. Dikipas-kipas oleh syaitan, santai saja, tidak apa-apa. Allah pengampun kok. Allah pengasih, penyayang. Nanti. Nanti 50 tahun ke atas baru ke masjid. Siapa yang jamin Anda sampai usia 50 tahun? Mungkin seminggu lagi mati sudah. Apalagi bolak-balik naik pesawat. Sedikit teler pilotnya mati antum. Taubat mau nunggu umur 50, taubat menunggu pensiun. Siapa yang jamin kita sampai dalam usia pensiun? Tapi setan begitu ngipas-ngipas. Santai. Santai sajalah. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Sekarang mabuk, nanti malam sholat tahajud selesai itu. Ini kipas-kipasnya syaitan, supaya kita tidak takut kepada ancaman Allah. Kalau orang yang takut ancaman Allah, dia berhenti. Itu tanda orang takut. Sebagaimana orang takut di jalan itu ada harimau ngamuk, orang takut jalan situ, enggak mau jalan situ. Karena takut, itu dia makna takut. Nah. Setelah seorang mukmin merasa hancur, kata Nabi SAW, ketika dihisab, karena disebut oleh Allah kesalahannya dan terlalu banyak yang pernah kita lakukan daripada kesalahan, dia merasa dirinya hancur-hancuran, dia merasa dirinya celaka, dia merasa dirinya akan menjadi penduduk neraka, dia merasa sudah frustasi. Di ujung keprustasiannya untuk mendapatkan ridho Allah dan surga Allah, Allah datangkan kabar gembira setelah itu. Dan ini kabar gembira yang luar biasa. Kabar gembira setelah takut yang luar biasa. Apa kabar gembira itu? Wahai hambaku, itu dosa-dosamu yang kau lakukan di permukaan bumi. Hari ini aku ampuni dosa-dosa itu. Ini dia pengampunan itu. Hari ini kata Allah, aku ampuni kesalahan-kesalahanmu itu. Semuanya aku ampuni. Semuanya aku ampuni. Aku maafkan semuanya. Aku terima permohonanmu. Ya Allah ampuni dosa-dosa aku. Ya Allah maafkan aku. Ya Allah jangan adab aku karena kesalahanku yang engkau ucapkan di permukaan bumi berulang-ulang, dan sebahagian daripada ucapan itu engkau ucapkan sambil menangis. Sekarang aku terima itu. Dan dosa-dosamu semuanya aku ampuni. Ini saudaraku muslim dan muslimah, tujuan hidup. Jadikan dia tujuan hidup. Jangan jadikan dia hanya mimpi. Jangan jadikan dia sesuatu yang kalau dapat alhamdulillah, gak dapat gak apa-apa. Ini tujuan hidup. Kalau tidak Anda celaka. Kalau tidak kita celaka, kita binasa. Kalau tidak mendapatkan pengampunan ini kita celaka. Karena yang tidak mendapatkan pengampunan ini ke neraka. Yang tidak mendapatkan pengampunan ini apa? Ke neraka. Maka jadikan dia tujuan hidup. Demi Allah, kalau orang yang menjadikan ini tujuan hidupnya, hilang menjadikan tujuan hidup adalah cari kekuasaan. Hilang menjadikan tujuan hidup adalah cari kekayaan. Hilang tujuan hidup adalah cari nama, popularitas. Karena kebenaran manakala sudah datang, kebatilan sirna. Dan menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, baik harta yang ada di dalamnya, atau kekuasaan yang ada di dalamnya, atau popularitas yang ada di dalamnya, kebatilan yang dibawa oleh syaitan di dalam hati kita untuk dijadikan tujuan hidup. Agar dia campakkan kita kepada jurang kehinaan di permukaan bumi dan di akhirat. Dan itu harus dibuang dan digantikan dengan tujuan hidup yang benar. Dan hebatnya agama Allah, mulianya agama Allah, indahnya beragama dengan agama Allah, Allah tunjukkan kepada kita apa yang benar supaya hilang yang salah. Karena agama adalah panduan dalam hidup, pedoman dalam hidup. Dan orang yang mengikuti agama, dia mengikuti panduan hidup. Panduan hidup bukan rekayasa manusia, bukan hasil pengalaman hidup manusia, bukan pengalaman berpuluh tahun manusia, tapi panduan hidup dari Allah yang menciptakan manusia. Maka dia tidak akan pernah salah. Panduan yang benar. Dia tidak akan pernah keliru dan meleset. Panduan yang benar. Antum mau buku, buku panduan mobil Toyota, antum mau ngambilnya dari Ford? Mau gak? Antum ngambilnya dari mana? Dari Toyota juga. Kenapa? Produknya Toyota. Tentu panduannya, manual book ya namanya ya, manual booknya itu juga dari Toyota, karena Toyota yang produk. Baik, panduan hidup manusia dari Allah, karena produk Allah ini, kita ini produknya Allah. Ada manual booknya, ini dia manual booknya. Semoga kalimat manual book tidak mengkerdilkan makna Al-Quran. Kalimat Al-Quran lebih kita cintai daripada manual book. Tapi ini sekedar pendekatan makna. Ganti olinya berapa kali harusnya? Kilometer berapa? Ya. Cek timingnya berapa harusnya? Harus diganti berapa? Ada manual booknya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dan kehidupan kita lebih rumit daripada sekedar mesin mobil. Namun orang tidak akan cari panduan kendaraan kepada perusahaan yang bukan membuat dan merakitnya. Aneh tidak kalau manusia mencari panduan hidup, lalu dia cari kepada yang bukan pencipta manusia. Dari pengalaman, dari seorang yang bisnisnya maju, panduan hidupnya dari sana dia ambil. Dari seorang yang namanya harum sebagai ilmuwan, dari seorang yang, ya itu bukan panduan hidup, itu hanya pengalaman hidup dia. Panduan hidup bukan di sana letaknya. Panduan hidup ada di sini, di dalam Al-Quranul Karim. Panduan hidup ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang Anda katakan sukses tadi dengan segalanya, yang dia ceritakan ke antum yang sukses-suksesnya aja. Pahitnya dia tidak ceritakan. Saya pasti itu dia mengalami pahit yang luar biasa yang dia sembunyikan dalam catatan hidupnya. Dia tidak akan bongkar kepada orang alangkah pahitnya dia. Karena untuk menuju sukses itu istrinya selingkuh, dia tidak ceritakan pada kita. Untuk menuju sukses yang dia ceritakan dalam buku itu, anaknya bandel, anaknya durhaka, dia tidak cerita kepada kita. Jangan tertipu. Itu bukan panduan hidup. Itu hanya bacaan sambil lalu. Oh begini ternyata dia, oh begini ternyata dia, udah selesai. Maka jadikan tujuan hidup kita adalah pengampunan dosa. Dan keutamaan tauhid, kalau ini Anda benar-benar kerjakan tauhid ini, Anda dijamin dosa diampuni oleh Allah. Mau apa lagi sudah? Bab fadli tauhid, bab keutamaan tauhid, dan tauhid ini mengampunkan dosa-dosa. Kalau ingin dosa kita diampuni oleh Allah, apakah sekedar memperbanyak sholat? Apakah sekedar memperbanyak puasa? Apakah sekedar rajin berinfak? Tidak. Anda rajin puasa tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak pakai tauhid. Anda rajin berpuasa tidak akan diterima oleh Allah tanpa rajin bertauhid. Anda rajin berinfak dan bersedekah tidak akan diterima oleh Allah tanpa tauhid. Tiga orang penduduk neraka pertama kali, orang yang rajin menimba ilmu dan mengajarkan ilmu, tidak bertauhid, masuk neraka. Padahal di permukaan bumi dikenal alim ulama hebat. Dua, seorang yang rajin berinfak, yang dia katakan, ya Allah, tidak ada celah untuk berinfak kecuali semuanya telah kukerjakan. Namun dia tidak bertauhid. Allah jadikan penuh neraka. Yang ketiga, orang yang wafat di medan jihad, membela agama Allah, berjuang dengan tenaganya yang luar biasa, sampai dikenal sebagai pahlawan hebat Islam, Allah masukkan neraka pertama kali. Tiga orang ini, ketiga-tiganya tidak bertauhid, karena mereka ria di dalam amalannya. Jadi bukan sekedar sholat, tapi sholat yang bertauhid. Bukan sekedar puasa, namun puasa yang bertauhid. Maksud bertauhid, puasa yang diiringi oleh tauhid yang benar. Sholat yang diiringi oleh tauhid yang benar. Zakat yang diiringi oleh tauhid yang benar. Sedekah yang dihiasi oleh tauhid yang benar. Mendirikan pesantren yang dihiasi masjid dan pesantren dengan tauhid yang benar. Mendirikan asrama yatim piatu dengan tauhid dan benar, yang benar. Terus lakukan apa saja sampai senyum kepada dengan tauhid yang benar. Ini dia pengampunan dosa, di sini diletakkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka dengan adanya tauhid yang menghiasi amalan-amalan Anda, di sana tauhid ini akan bisa memberikan kepada Anda sebuah tujuan yang luar biasa. Apa itu tujuan yang luar biasa? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Dan itu tujuan hidup semua manusia, ya akhi. Hanya saja manusia ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak tahu itu tujuan hidupnya. Ada juga yang sekedar berilmu, tahu tapi enggak peduli, cuek. Tahu tapi cuek, na'udzubillah, cuek kepada tujuan hidup. Ada juga yang sudah berusaha tapi lebih banyak kalahnya dibanding menangnya. Dan sebagian kecil banyak menangnya dibanding kalahnya. Dan ini orang-orang yang beruntung. Karena tidak ada lagi manusia di permukaan bumi sekarang ini yang tidak seperti itu. Kita semua orang yang sedang berusaha. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Namun harapan kita lebih banyak menangnya dibanding kalahnya. Adapun bersih sama sekali tanpa dosa, ini bukan posisi kita sebagai seorang insan. Maka akhi fiddin, ikhwani fiddin, wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, para pemirsa Asil TV, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mari jadikan pengampunan dosa ini benar-benar tujuan hidup kita. Ya, dan kita tidak jadi membaca ayatnya, karena ini dalil di bawah ini adalah dalil bahwa tauhid untuk pengampunan dosa, tauhid untuk jalan hidayah, dan hadis-hadis berikut ini yang beliau bawakan untuk itu. Akan tapi pembicaraan menarik kita kepada bahasan yang tadi yang kita anggap perlu dan penting untuk kita bicarakan, karena inti daripada permasalahan yang dengannya kita harus mengerti bahwa seandainya kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah tabaraka wa taala, tak bisa kecuali pintu tauhid harus kita masuki. Tauhid dan ingat, tauhid dan baru kemudian amal. Tauhid dan sholat, tauhid dan zakat, tauhid dan puasa, tauhid dan haji dan umroh, tauhid dan bakti kepada orang tua, tauhid dan pengajian, tauhid dan baca Quran, tauhid dan asrama yatim piatu, tauhid dan masjid, tauhid dan lakukan segala-galanya, tauhid dan tahajud, tauhid dan puasa Senin Kamis, tauhid dan makan dan minum pakai tangan kanan bukan pakai tangan kiri, tauhid minum duduk, tauhid dan masuk toilet pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, semuanya amal. Namun harus diiringi dengan tauhid. Tampaknya pengampunan enggak ada. Tak ada yang namanya pengampunan yang antum harap-harapkan dari sekarang sampai mati, diharapkan pengampunan. Enggak pakai tauhid, jangan harap dapat ampunan Allah. Jangan harap dapat ampunan Allah. Karena Allah sudah camkan di dalam Al-Quran seperti itu. Berulang-ulang di dalam ayat Allah katakan seperti itu. Yang tidak bertauhid, tidak ada dapat pengampunan di akhirat. Tidak akan dapat pengampunan. Kalau tidak dapat pengampunan, artinya apa? Neraka. Tidak dapat pengampunan, artinya neraka. Maka orang yang takut ke neraka, dia takut tidak dapat pengampunan. Kalau takut tidak dapat pengampunan, dia cari sesuatu yang ada jaminan pengampunan di sana. Yaitu tauhid. Tauhid yang mengiringi amalan. Ingat itu, tauhid yang mengiringi amalan. Sholat, iya, tapi sholatnya orang yang bertauhid. Puasa, betul, tapi puasanya yang karena di sana sini ada orang yang sholat tanpa tauhid. Ada orang yang puasa tanpa tauhid. Ada orang yang berhaji tanpa tauhid. Sehingga dia mengira amalannya sudah sangat banyak di hadapan Allah, ternyata enggak ada tauhid, nihil. Innahu may yusyrik billah la in asyrakta la yahbatanna amalu, kata Allah. Kalau kamu berbuat syirik, artinya kamu tidak bertauhid, namun terjerumus dalam kesyirikan, hapus semua amalanmu. Sirna semuanya, hilang. Nol. Apa yang diharapkan di hadapan Allah kalau nilai amalannya nol? Dan yang membuatnya nol karena amal solehnya yang segudang itu adalah tanpa tauhid. Oleh karena itu orang kafir, segudang apapun berbuat baik, nol. Jangan pernah dia katakan dia baik, karena di akidah kita semuanya nol, semuanya nihil. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan apa yang mereka amalkan daripada amalan, amalan yang tidak akan diterima oleh Allah itu, amalan yang nol pada akhirnya, kami datangkan juga. Orang kafir itu Allah perlihatkan amalan dia. Ini perbuatan baik kamu di dunia ini. Kamu pernah begini, kamu pernah membantu ke daerah-daerah konflik, kamu pernah bawa bantuan, kamu pernah jadi tenaga medis 30 tahun di sana. Banyak orang-orang yang sehat didatangkan semua amalan-amalan mereka yang banyak itu. Kamu pernah berada di asosiasi apa? Bantu apa? Aduh, relawan ini, relawan itu, segala macam. Kamu pernah memberikan bantuan ini. Sudah datang banyak, tidak lihat, kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Setelah itu kami jadikan amalannya yang banyak itu debu-debu yang berterbangan. Tidak ada artinya. Karena mereka tidak beriman dan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita pada subuh hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala, Rabbul izzati wal jalalah, memberikan kepada kita ilmu yang hak dan amalan yang benar, dan semoga kita jadikan ampunan Allah adalah tujuan hidup kita agar kita benar-benar mengejarnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.